Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala fi kitabi Fiqhul Asma'il Husna wa hadha fathun li babil khurafati ala al-masra'ihi bal inna katsiran min as-sihrati wal mas'udin dakhalu min hadha al-babi kaydan lin-nasi wa tahsinan lil-matami'i wa nashran lish-sharr زاعمين أنه يسخرون غيرهم ويؤثرون فيهم ويعلمون المستور من الأخبار بما اطلعوا عليه وعرفوه من أسماء الله الحسنى وكل ذلك من الكذب البين والافتراء الواضح ومن الاستخفاف بالأوام والجهال ومن القول على الله وفي دين الله بلا حجة ولا برهان بل بالإفك الواده والبهتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. Kita insyaallah taala hari ini akan menyelesaikan materi tentang penyimpangan sebagian orang-orang dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pada pekan yang lampau kita telah menyebutkan sebagian orang, ya, mereka menyimpang dengan berbagai macam bentuk keyakinan bahwasanya setiap nama itu memiliki kekhususan, memiliki rahasia-rahasia sendiri, bahkan memiliki khodam, ya. Dan mereka menganggap berzikir dengan nama-nama tertentu tersebut, ya, dapat menyingkap berbagai macam perkara-perkara gaib, ya, yang tersembunyi di dalam alam raya ini. Bahkan sebagian mereka menganggap ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya mereka yang mengetahuinya, yang jika mereka berzikir menyebut nama tersebut akan terbukalah segala macam bentuk kesulitan dan kesusahan. Maka berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, wa hadha fathun li babil khurafati ala musra'ihi. Maka hal ini benar-benar membuka pintu khurafat. Khurafat bahasa Indonesia tahayul. Tahayul pun dari bahasa Arab. Khurafat tahayul dari bahasa Arab. Maknanya sesuatu prasangka-prasangka yang tidak memiliki landasan kuat dalam perkara-perkara gaib, namanya tahayul. Pocong itu tahayul. Gundurwo itu khurafat. Ya. Macam-macam, tuyul itu khurafat semua. Kita tidak menafikan adanya jin, tapi yang banyak tersebar di masyarakat adalah khurafat-khurafat semacam ini. Ya, keris itu bisa mendatangkan kemaslahatan bagi pemiliknya, ya, kewibawaan. Ini khurafat. Ya, yang mendatangkan bagi seorang kibawan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan keris yang dia simpan-simpan atau yang dia senang-senang buat orang takut. Maka hal ini adalah penyimpangan. Bal inna katsiran min as-sahharati wal musya'widina dakhalu min hadzal bab. Bahkan kebanyakan para tukang sihir, tukang tenung, paranormal, mereka masuk dari pintu ini kaidan linnas, untuk menipu manusia. Berapa banyak jimat-jimat itu dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan padanya nama-nama Allah, dibuatkan menjadi rantai dan seterusnya. Wa tahsilan lil matami'i. Tentunya tujuannya adalah untuk mencapai ambisi-ambisi dunia, mengelabui orang, dapat uang dengan gaya, dengan cara yang paling mudah. Kalau andai kata ada profesi paling mudah, dialah profesi dukun. Mudah mendapatkan uang. Bentar aja menjadi miliarder dia. Ya, sebagaimana yang kita lihat bagaimana orang-orang itu tertipu dengan dukun-dukun semacam ini. Wa nashran lisyarr. Ya, tujuan mereka adalah menyebarkan kejelekan, membodohi orang. Hanya orang-orang bodoh yang datang ke orang-orang pintar. Hanya orang yang bodoh yang datang kepada orang-orang tak normal. Apa nama mereka? Abnormal atau paranormal? Abnormal. Ya. Semakin tinggi tingkat kebodohan orang, maka semakin dekatlah dia kepada orang-orang tak normal. Subhanallah. Dan kebodohan tersebut kadang-kadang kita heran. ya, kebodohan itu disandang oleh orang yang bergelar akademis yang tinggi-tinggi, ya, subhanallah. Kadang udah S1, S2, S3, tapi tetap juga datang ke orang yang tak normal. Ini musibah. Za'imina annahum yusakhiruna ghairuhum. Mereka mengklaim mereka bisa menaklukkan makhluk-makhluk. Ya, wayu'thiruna wa yathiruna fihim. Mereka bisa mempengaruhi makhluk-makhluk dengan nama-nama Allah yang mereka ketahui ini. Wa ya'lamuna al-mastura min al-akhbar. Bahkan mereka mengklaim tahu perkara-perkara yang tersembunyi, perkara gaib. Ya, bima talau 'alaihi wa 'arafuhu min asma'illah husna. Semuanya kata mereka dampak dari ilmu mereka mengetahui tentang nama-nama Allah ini, Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna inilah dia menjadi dukun. Ya dan billah. Ya, mengklaim mengetahui perkara gaib. Tahu dia di mana handphone hilang. Ya, tahu dia di mana orang hilang. Pokoknya cari aja sampai dapat. Ya. Kalau andai kata dia tak jual-jual nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, tak laku dia. Jelas dukunnya. Tapi ketika dia pakai serban, ya, dia nanti pakai bacaan Asmaul Husna, itu yang membuat talbis iblis tertipu sebagian orang. Enggak, ini ilmunya ilmu putih ini. Ini bukan sembarang ilmu, ilmu putih ini. Lihat yang dia baca Asmaul Husna. Subhanallah, tertipulah orang banyak. Ya, tak ada ilmu putih, tak ada ilmu hitam. Subhanallah, semuanya adalah dajjalatu 'alan nas, menipu manusia. Kemudian, wa kullu dhalika min al-kadhib al-bayyin wal iftira' al-wadhih, semuanya adalah kedustaan yang jelas terang. Wa min al-istighfaf bil-'awam al-juhal, memperbodoh orang-orang awam. Wa min al-qawli 'ala Allahi wa fi dinillahi bil-hujjah, semuanya adalah yakni berkata-kata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa hujjah. Tak pernah Allah katakan namaku al-qawi al-qawi ini, berzikir dengannya kau jadi kebal. Tak pernah Allah ajarkan demikian. Kalau memang ini ilmu daripada Allah, pasti yang lebih layak diajarkannya siapa? Rasulullah. Perang Uhud tak perlu banyak makan korban para syuhada. Semua sahabat sudah kebal. Ternyata sahabat-sahabat wafat, terbunuh. Nabi terluka, wajahnya berdarah, giginya patah. Subhanallah. Sementara sekarang dipertontonkan di YouTube, ya, orang berzikir, gurunya ambil parang. Setelah berzikir masing-masing, ha, sini. Disembelihnya masing-masing muridnya, dikiranya itu hebat. Subhanallah. Lepas berzikir, baru teh 300 saya lihat tuh. Ambil parang panjang, ha, sini. Digoroknya satu-satu muridnya, tak ada satupun yang terluka. Dianggap inilah wali. Wallahi mereka wali, tapi wali syaitan. Bukan wali Allah SWT, bukan wali Allah tak mempan senjata. Umar itu apa kurangnya wali Allah SWT lagi? Wali Allah Umar, tapi juga tembus ditikam oleh ya Abu Lu'lu'ah, orang Majusi. Nah, insyaallah di tempat ini tak ada yang anti peluru ini, insyaallah. Semuanya tembus peluru ini. Jadi ini khotil kiram, penyimpangan, membodohi orang. Datanglah orang berbondong-bondong berzikir dengan kawan, dibuatlah baiat, diikat berbagai macam ikatan-ikatan yang mana semua orang kebal kalau berguru dengan dia. Subhanallah, itu jin semua punya kerja. Ya, bukan gara-gara nama Allah Subhanahu wa taala, ya qawi ya qawi ya qawi. Itu sarana untuk mengelabui orang saja. Bal bil ifkil wadhihi wal buhtan, bahkan ini adalah kebohongan yang paling besar, kedustaan yang paling jelas. Naam. Wa min al akhtai fi hadha al bab an yatawajjaha al abdu fi nida'ihi aw ibadatihi ila al ismi nafsihi, fa hadha min al khata id la yajuzu li ahadin an yaqula abidtu isma rabbi aw sajadtu li ismi rabbi wa la an yaqula yasma rabbi irhamni. Wa li hadha lamma nazala 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlihi sabbihi isma rabbikal a'la wa qawlihi fasabbih bismi rabbikal 'adzim imtasala sallallahu alaihi wasallam hadzal amr biqawlihi fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa biqawlihi fi ruku'ihi subhana rabbiyal 'adzim. Wa min al akhta'i fi hadzal bab, di antara kesalahan dalam memahami asmaul husna ini, an yatawajjaha al 'abdu fi nida'ihi aw ibadatihi ila al ismi nafsihi. Ketika sebagian orang ya, mereka menganggap beribadah, ya, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah menyembah Allah dengan nama isim, ya, dengan nama itu sendiri. Bukan nama, tapi setelah nama itu, nama saya Ahmad Ridwan, nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus. Sebagian orang salah memaham ini, ya, fahadha minal khata, ini kekeliruan. Idh la yajuzu li ahlin an yaqula abadtu isma rabbi, tak boleh seorang mengatakan aku menyembah nama Tuhanku, ya, au sajadtu li ismi rabbi, aku sujud untuk nama Tuhanku. Tak ada seperti itu diajarkan. Bukan nama, ya, tapi apa yang disifati dengan nama tersebut, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka katakan ya Allah, jangan katakan ya nama Tuhan, ya, katakan ya Rahman ya Rahim, jangan katakan wahai nama Tuhan, aku menyembah nama Tuhan. Tak benar. Aku menyembah Allah, aku menyembah Ar-Rahman, aku menyembah Ar-Rahim. Ya, bukan nama yang kita sembah, tapi Allah, pemilik nama-nama yang mulia. Wala an yaqula ya isma rabbi irhamni, jangan sampai dalam doanya dia berkata wahai nama Tuhanku rahmati saya. Katakan wahai Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pemurah, rahmati saya. Itu namanya Ar-Rahman. Ya. Oleh hadza lamma nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu, tadkarlah turun ayat kepada Nabi yang mulia SAW, sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi mengatakan dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tuhanku yang maha tinggi itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita sembah bukan namanya, tapi Allahnya, pemilik nama-nama. Di antara nama-namanya adalah al-a'la. Ya, sabbih isma rabbikal a'la wa qawluhu fasabbih bismi rabbikal 'adzim, maka bertasbihlah engkau, pujilah rabbikal 'adzim, pujilah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Maka Nabi mengucapkan dalam rukunya, subhana rabbiyal 'adzim, subhana maksudnya Tuhanku, dialah Tuhan yang maha agung. Ketika Allah katakan agungkan nama Allah, maka Nabi mengagungkan Allah jalla wa ala dengan namanya subhana rabbiyal azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mensucikan Allah yang maha tinggi, maka Nabi mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya. Imtathala hadzal amra biqawli fi sujudih, maka Rasulullah praktikkan hal ini langsung, diterapkan dalam sujudnya, dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya. Jadi bukan subhana isma rabbiyal a'la, tapi subhana rabbiyal a'la. Yang maha tinggi itu apa? Yang maha suci Allahnya. Ya. Wa biqaulihi fi ruku'i, dan dalam ruku'nya dia mempraktikkan ayat tersebut dengan perkataannya subhana rabbiyal azim. Naam, ini kesalahan yang juga ada pada sebagian orang. Naam, kama anna min al-khata'i aidan an yatawajjaha fi du'a'i ila sifati nafsiha ka an yakula ya rahmatallahi أو يا مغفرة الله أو يا عزة الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك فكل ذلك من الخطأ لأن الدعاء إنما يصرف لمن اتصف بها وهو الله سبحانه وتعالى. كما أن من الخطأ أيضا ينترى kesalahan juga أن يتوجه في الدعاء إلى صفة نفسها, dalam doa dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yani sifat itu sendiri, meminta ya kepada Allah. Tapi dia tidak menyebutkan padanya nama Allah, dia menyebutkan pada sifat Allah. Kaan yaqula, contohnya dia berdoa ya rahmatallah, wahai rahmat Allah. Salah. Masa wahai rahmat Allah? Wahai Tuhan pemilik sifat rahmat. Ya, minta kepada Tuhan, bukan minta kepada sifat-sifatnya. Ya rahmatallah, ya maghfiratallah, wahai keampunan Allah. Katakan wahai Tuhan Maha Pengampun. Secara bahasa sudah salah itu. Ya. Mintalah kepada Allah Jalla wa'ala dengan namanya. Bukan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya semata. Ya. Ya Izzatullah, seorang sebagian orang mengatakan ya Izzatullah, wahai keperkasaan Allah. Salah. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, ya Aziz, bukan ya Izzatullah. Ya wajah Allah, wahai wajah Allah. Untuk apa kau berdoa minta wahai wajah Allah? Wahai Allah, pemilik wajah yang mulia. Katakan demikian. Au ya yadallah, atau ada orang minta wahai tangan Tuhan. Itu apa minta tangan Tuhan? Mintalah kepada Allah pemilik tangan yang sempurna. Ya. Dan seterusnya. Fa kullu dzalika min khata', semuanya adalah kesalahan. Li'anna ad-du'a innama yusrafu liman ittasafa biha. Karena doa itu ditujukan kepada zat yang yakni memiliki sifat-sifat, kepada zat tersebut. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah tabaraka ta'ala. Naam. Wa min al-akhtai fi hadha al-babi at-ta'bidu bil ismi li ghairi Allah ka'abdin nabi aw 'abdil ka'bati wa 'abdi amrin wa nahwi dhalik. Wa qad ittafaqa al-ulama'u rahimahullahu 'ala tahrimi dhalik li'annahu shirkun fi ar-rububiyyati wal-uluhiyyah. Fa innal khalqa kulluhum milkun lillahi wa 'abidunah. Tafarrada subhanahu bi khalqihim wa ijadihim wa khalqihim liyukhalaqahum wa khalaqahum liyufarriduhu wahdahu bil ibadah. Wa min al akhta'i fi hadha al bab, di antara kesalahan dalam bab asma wa sifat ini adalah at ta'bidu bil ismi li ghairillah, menisbatkan hamba abdun kepada nama-nama selain Allah. Seharusnya nama abdun itu harus berjumpa dengan nama-nama Allah, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Latif, Abdul Jabbar, Abdul Karim, Abdul Majid. Ini tidak. Kata-kata abdun disandarkan kepada nama selain Allah. Contohnya Abdul Manaf. Sampai saat ini, detik ini banyak orang Islam namanya Abdul Manaf. Tak boleh. Itu nama daripada berhala-berhala yang telah punah. Mengapa kita menyebutkan, yakni mengapa kita harus memberikan nama anak Abdul Manaf, hambanya Al-Manaf, hamba berhala? Tak benar. Ya, Abdul Muttalib, tak benar. Abdullah baru benar, Abdurrahman, Abdurrahim. Ya. Maka adalah kesalahan ketika menisbatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sebelumnya yang didahului oleh kata-kata hamba kepada nama-nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Ya, ka'abdin nabi, di antara kesalahannya adalah sebagian orang memberikan nama kepada anaknya dengan nama Abdun Nabi, hambanya Nabi. Tak boleh. Ya, sebagaimana orang-orang Rafidah menamakan anak-anaknya Abdul Husain, hambanya Husain, na'udzubillah min dzalik. Kita bukan hamba Husain, kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh Abdul Nabi, tak boleh Abdul Ali, hamba Ali, tak boleh. Nahnu ibadullah, kita ni hamba-hamba Allah. Ya, Abdul Khidir, hambanya Khidir, tak boleh. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw Abdul Ka'bah, sebagian orang menamakan hanya dengan nama Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ka'bah itu makhluk, tapi katakan Abdul Rabbil Ka'bah, hamba pemilik, hamba Tuhan pemilik Ka'bah, boleh. Abdul Rabbil Ka'bah. Adapun Abdul Ka'bah tak boleh. Abdul Rabbin Nabi boleh, hamba Tuhan Allah, ya, adalah Tuhan Nabi, boleh seperti itu. Wa Abdi Umar, hamba Umar, ya, wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Tak boleh seperti ini. Wa qad ittafaqa al-ulama'u rahimahumullah 'ala tahrim dzalik. Sepakat ulama mengharamkan penyebutan nama-nama ini. Ya. Li'anna syirkun fi rububiyyati wal uluhiyyah, dalamnya adalah bentuk kesyirikan kepada rububiyah Allah. Karena kita bukan hamba Nabi, bukan hamba Husain, bukan hamba Ka'bah. Syirik dalam rububiyah. Mengapa kita yakini bahwasanya kita ini hamba makhluk? Tidak, kita ini hamba Allah. Syirkun fil uluhiyyah. Ya, fir rububiyyah wal uluhiyyah, kesyirikan dalam hal uluhiyyah, itu keyakinan kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta, tempat kita bergantung, bukan kepada hamba-hamba semacam ini. Fa innal khalqa kulluhum malikun lillah, malikul lillahi wa abidun lah, karena semua makhluk itu hamba Allah. Hamba Allah, ya, milik Allah. Tafarrada subhanahu bi khalqihim wa ijadihim. Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan mereka. Ya, mengadakan mereka. Wa khalaqahum liyufriduh, Allah ciptakan mereka untuk mengesakan Allah. Liyufriduhu wahdahu bil ibadah, mengesakan Allah semata dalam hal ibadah. Naam. ومن الأخطاء كذلك إئتاء بعض المخلوقين كالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره شيئا من أسماء الله الحسنى المختصة به كقول أحدهم هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد ومن الأخطاء كذلك dan dari bentuk kesalahan juga i'ta'u ba'dil makhlukin memberikan kepada sebagian makhluk seperti nabi kan nabi atau ghairihi wali atau yang lain-lainnya syai'an min asma'illahil husna nama-nama Allah ini diberikan kepada sebagian makhluk yang mana nama-nama ini al-mukhtassah bih khusus untuk Allah semata ya ada nama-nama yang makhluk Allah berserikat padanya tapi ada nama-nama yang khusus untuk Allah semata seperti nama Rahim itu bisa untuk Allah bisa untuk makhluk Rahim karena itulah Allah menyifati nabinya Rahim ya tapi seperti kata-kata ini ya ungkapan mereka kaquli ahadihim ungkapan mereka huwal awwal wal akhir Muhammad dialah yang pertama yang terakhir Muhammad fatal yang pertama dan terakhir dialah Allah bukan Muhammad sebelum Muhammad ada Adam dan seterusnya bukan nabi yang pertama ada qalam ada arasy ini ungkapan batil karena sebagian orang-orang sudah menganggap bahwasanya Muhammad itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zahirnya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala kata mereka ya syariatnya Muhammad ma'rifatnya Allah seolah-olah dia titisan Allah Subhanahu wa taala yadzan billah sebagian mereka mengatakan demikian ya Huwa adh-dhahir wal batin Muhammad. Huwa adh-dhahir dialah adh-dhahir, zat yang maha tinggi pemenang mengalahkan segalanya al batin Muhammad. Ya, zat yang begitu dekatnya dengan makhluk mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi Muhammad. Ini khusus untuk Allah. Tak boleh. Tak boleh kita katakan Muhammad dialah al-awwal wal akhir. Tak boleh kita katakan Muhammad huwa adh-dhahir wal batin. Tak boleh kita katakan Muhammad al-qadir ala kulli syai'in. Muhammad maha kuasa atas segala sesuatu. Ini syirik besar. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak kuasa atas segala sesuatu. Bahkan beliau wafat, beliau terluka. Sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kita Tuhan sempurna. Tuhan tak pernah mati. Bukan Tuhan yang mati. Ya, itu bukan Tuhan. Tuhan kita maha sempurna, tak butuh anak. Bukan Tuhan yang keluar dari rahim perempuan. Tuhan kita maha kuat. Bukan Tuhan yang terpaksa. Diseret-seret di tiang gantungan itu bukan Tuhan kita. Naam. Wa min al-akhtai fi hadzal babi fi'lu ma laysa fihi mura'atun li hurmati asma'illahi wa tahqiqi li ihtiramiha. Wa qad dallat an-nusus 'ala al-man'i min at-tasammi bi asma'illahi ta'ala al-mukhtassah bihi wal man'u min kulli ma yuhimu 'adam al-ihtirami laha. Wa hadha babun wasi'un wallahu ta'ala yaqul ما لكم لا ترجون لله وقارا أي تعظيما وأسماء الله لله وتعظيمها من تعظيمه سبحانه ومن الأخطاء في هذا الباب di antara kesalahan dalam perkara ini فعل ما ليس فيه مراعاة فعل ما ليس فيه مراعاة لحرمة أسماء الله melakukan berbagai macam perkara-perkara yang menunjukkan tidak menghormati nama-nama Allah wa tahqiqun li ihtiramiha tidak mewujudkan penghormatan kepada nama-nama tersebut ya dengan melecehkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya memplesetkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang jahiliyah dari kata-kata aziz mereka tarik nama Tuhan mereka namanya Uzza ya al-aziz jadi Uzza itu dari kata-kata aziz Allah mereka ambil daripadanya Allat. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak memuliakannya, tidak menghormatinya. Wa qad dallat an-nusus 'ala man'i min at-tasammi bi asma'illah ta'ala mukhtassa bihi. Di antaranya terdapat keterangan-keterangan larangan menamakan seseorang dengan nama-nama Allah yang khusus milik Allah seperti Ar-Rahman. Tak boleh. Tak boleh kita menamakan hamba dengan kata-kata Ar-Rahman. Itu untuk Allah semata. Ya. Sebagaimana Nabi mengingkari Musailamah al-Kadzdzab yang menamakan dirinya dengan nama Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah. Tak boleh Ar-Rahman kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita perhatikan hal ini. wal mal'a min kulli ma yuhimu 'adam al-ihtiram laha, berusaha untuk menjaga jangan sampai ada pelecehan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, tak boleh kita hinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hias-hiasan, dijadikan sebagai jimat. Ya, tak boleh nama Allah digantungkan menjadi lintion, apa namanya? Hah? Liontin. Liontin nama Allah di rantai. Bukan itu tandanya engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian orang kufar, nama Tuhannya dimasukkan ke dalam tubuhnya dalam bentuk tato. Bukan itu. Tulisnya sini ya Allah, ya Ar-Rahman. Tulisnya sini ya Rahim. Ya Wadud. Ini orang gila. Ya, bukan itu namanya engkau mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu namanya. Sebagian orang yang berzikir apa? Yang berzikir mobilnya yang berzikir. Bukan dia. Banyak sekali macam-macam digantungkan di mobilnya. Berbagai macam kata-kata lafaz, tasbih tak ketinggalan. Tiap hari berzikir mobilnya, kawan tak pernah berzikir. Subhanallah. Ini adalah penyimpangan dalam bab ini. Ya, wa hadza babun wasi', ini sangat luas sekali. Ya. Wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya? Ai ta'dhiman wa asma'ullahi lillah. Semua nama-nama Allah itu milik Allah. Wa ta'dhimuha min ta'dhimihi subhanahu, mengagungkan nama-nama Allah sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah dijadikan jimat, dijual-jual. Ini menghinakan sehina-hinanya. Subhanallah. Naam, terakhir. ومن الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان وهي تتنافى مع ما ينبغي من التعظيم لأسماء الله إلقاء الأوراق والكتب والصحف المشتملة على أسماء الله في الأرض أو الزبالات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام حال كونه في الخلاء احتراما لاسم الله وذكره، فكيف يليق بأتباعه إلقاء أسماء الله الحسنى ورميها في الأرض دون مبالاة أو اهتمام؟ هذا وإن من الطاعات العظيمة تخصيص حاويات تجمع فيها الأوراق المحترمة احتراما لأسماء الله وكلامه ورعاية لحرمتها، والله المستعان. Yang terakhir, dan ini fenomena yang banyak terjadi di mana-mana. Mungkin sebagian kita melakukannya. ومن الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان. Kesalahan yang fatal banyak tersebar di zaman ini. Wahai tetanafa ma'amayan bagi minat ta'zimi li asma'illah. Sangat bertentangan dengan perintah memuliakan, mengagungkan nama Allah. Ilqa'ul awraq. Membuang-buang kertas-kertas. Wal kutub, buku-buku. Wal suhub, bahkan mushab-mushab. Al-mustamilah ala asma'illahi fil ard. Yang dalamnya ada nama-nama Allah. Dibuang sembarangan di bumi ini. Berceceran. Ya. Kadang-kadang berceceran lembaran-lembaran mushaf terbuang-buang di lubang sampah pun ada. Tak boleh. Subhanallah. Kadang-kadang buku-buku agama berceceran koyak-koyak. Dipijak-pijak manusia di sana ada nama Allah. Tak boleh. Undangan-undangan. Makanya antum buat undangan, gak usahlah pakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibuang orang tuh undangan. Subhanallah. Ya. Tak boleh, ini menghinakan. Kadang-kadang habis ujian, selepas ujian, berserakanlah buku-buku di pesantren-pesantren, dalamnya banyak nama-nama Allah tabaraka taala. Ini pelecehan terhadap nama Allah. Sebagian santri-santri tidur di atas buku-buku, dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadikannya sebagai bantalnya, bahkan dijadikan sebagai bangkunya, tempat duduknya. Wallah. Tak boleh. Saya pernah melihat buku-buku agama diletakkan di bawah tangga. Tak boleh. Supaya efisiensi tempat tangga, ya, di bawahnya dibuatlah rak buku, diletakkan padanya nama-nama Allah, dia naik tangga pulang balik. Diletakkan di bawah kolong kasurnya, ya, dia punya ranjang di bawahnya buku-buku, tak layak, tak boleh. Pesantren-pesantren sebagian mungkin supaya efisien diletakkan lemari di bawah tempat tidurnya, supaya tak memakan tempat, mengambil tempat-tempat kosong. Dalam lemari ini diletakkan buku-buku agama, dia tidur di atasnya. Tak boleh. Tak wajar. Ini adalah merupakan pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Buku-buku agama, bahkan mushaf Quran, kalamullah dalamnya ada. Tak boleh kita letakkan sembarangan. Letakkan di lantai, tak boleh. Subhanallah. Buku-buku agama, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Ya. Ilqa'ul awraqi wal kutubi was suhufil mustamilati ala asma'illahi fil ardh aw fil zabalat. Dibuang di mana-mana. Di muka bumi ini, tong-tong sampah, bakar itu semua. Tak boleh dibuang. Subhanallah. Ya. Sembarang tempat. Wa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurdi as-salam hala kauni fil khala. Jikalah Nabi saja tak mau menjawab salam tatkala beliau dalam keadaan buang air, ya. Ihtiraman lismillah, karena Nabi begitu memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengucapkan salam Nabi tidak jawab karena beliau sedang buang air kecil. Ya, lismillahi wa dzikri, fa kaifa yaliqu bi atba'i? Bagaimana mungkin layak bagi pengikut-pengikut Nabi ilqa'u asma'illah husna, ya, membuang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Waramyuha fil ard, menyebarkannya, ya, di bumi ini, dibuang-buang di atas tanah. Duna mubalatin aw ihtimam, tanpa sedikit jua perhatian, diacuhkan saja. Hadza wa inna min at-ta'atil 'azimah, makanya bagian daripada keagungan yang begitu besar, takhsis hawiyatin, buatlah maaf, buatlah tempat-tempat, wadah-wadah, tujma'u fiha al-awraq, yang mengumpulkan dalamnya berbagai macam kertas-kertas al-muhtaramah, yang harus kita muliakan. Bahkan sebagian orang-orang berpaham jil, jaringan Islam liberal, sekuler, bahkan mereka menyampaikan Quran, menghinakan Quran, mengatakan ini kan kertas, ini makhluk. Allah, ini kufur. Dia ambil Quran, dia pijak-pijak. Aku tidak pijak Allah, ini aku pijak-pijak adalah makhluk, karena ini semua makhluk. Wallahi, yang tertulis itu kalamullah, bukan makhluk. Walaupun tulisannya makhluk, kertasnya makhluk, tapi kau hinakan, karena yang tertulis tersebut adalah kalamullah. Tulisan itu merupakan simbol-simbol. Mengapa kau hinakan? Jangankan kitab Al-Quranul Karim, dosen saja, dosen buat segala macam buku-bukunya, sang murid ambil, ini buku dosen, letakkan di bawah, dipijak-pijak. Ini bukan dosen, saya pijak-pijak. Marah enggak dosennya? Subhanallah. Pak dosen, ini kan tulisan pak dosen, bukan dosen saya pijak-pijak. Subhanallah. Itu merupakan penghinaan kepada sang dosen. Dalamnya terkandung tulisan-tulisannya. Dikasih dosen, nih skripsi pegang, dikoyak-koyak depan dosen. Aku mengoyak-ngoyak makhluk. Aku bukan mengoyak-ngoyak tuan dosen, contohnya. Subhanallah. Ihtiraman li asma'illahi wa kalamih wa ri'ayatan li hurmatiha, semuanya dalam rangka memuliakan, menghormati perkataan Allah, nama-namanya. Wallahul musta'an. Ya, maka pengurus masjid perhatikan, jangan sampai ada Quran-Quran berserakan, berceceran dan seterusnya. Jaga, jika sudah memang Quran itu terlepas-lepas, disimpan pada tempat yang dimuliakan. Jika memang tak ingin lagi, ya, dibakar dengan baik-baik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.